Adapun masalah pemilu berkali-kali telah sering disebutkan bahwa itu kita melihatnya mungkar. Artinya sistem atau cara yang mungkar tidak sesuai dengan syariat Islam ini yang mulia. Maka kita hindari karena itu. Dan tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau itu kemaksiatan kepada Allah. La ta'a li makhluk fi maksiatil khaliq. Hindari. Tetapi tentu dijaga agar lebih arif. Artinya gak perlu kemudian dengan cara-cara yang atraktif atau mencolok. Apalagi kalau itu komunitas tertentu sehingga terlihat, oh itu mereka gak mau begini-begini. Akan mengundang fitnah dan ini. Hindari dengan cara arif. Hindari dengan cara yang bijak. Nah.